cakram dan tajwid dan semuanya ke majelis ilmu. Majelis yang dipelajari di situ ayat-ayat Allah ataupun juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majelis yang padanya insyaallah taala mendatangkan ketenangan, mendapatkan rahmat Allah tabaraka wa taala. Begitu juga dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikatnya. Begitu juga para malaikat berkeliling, mereka tidak memperbaikkan sayapnya karena tawaduk kepada orang-orang yang menuntut ilmu agamanya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka bersyukurlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala ketika kita diberikan kesemangatan untuk bisa hadir, semangat untuk mempelajari agama Allah tabaraka wa ta'ala. Khalafuddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pelajaran kitab Fiqh Muyassar fi Dawa'il Kitab wa Sunnah karya beberapa orang ulama. Kita masih pada kitab Al-Hudud bab yang ke-8. Tentang permasalahan Ar-Riddah, kemurtadan. Kita masuk pada permasalahan yang kedua, al-mas'alah tsaniyah, al-umurul lati tahsulu biha riddah. Perkara-perkara yang menyebabkan terjadinya kemurtadan. Perkara-perkara yang menyebabkan seseorang terjatuh dalam kemurtadan. Ya, yakni apa saja yang bisa, baik berupa amalan, ucapan, ataupun juga keyakinan, yang bisa orang yang ada padanya terjatuh dalam kemurtadan. Waridah, kemurtadan, tahsulu birtikabi ma yujibuha, kemurtadan terjadi dengan terjatuhnya pada perkara-perkara yang menyebabkan murtad. Jaddan au hazlan au istihza'an, baik dilakukan dengan serius atau dilakukan dengan main-main bergurau atau istihza dengan mengolok-olok atau dengan mengolok-olok. Kasyirki billah bijami'i anwa'i, seperti menyekutukan Allah dengan semua jenisnya. Menyekutukan Allah dengan semua jenisnya. Wa juhudis shalah wa ghairiha min arkanil Islam. Dan seperti pula mengingkari kewajiban salat dan selainnya dari rukun-rukun Islam. Juhud, atau disebut oleh para ulama dengan kufrul juhud. Ya, ini apa? Menentang kewajiban sholat dan selainnya dari rukun-rukun Islam. Bedakan antara juhud dengan tark. Naam, juhud dengan menentang kewajibannya dengan dia meninggalkannya tetapi tidak menentang kewajibannya. Yang menyebabkan seorang disepakati murtad adalah ketika misalnya dia menentang, mengingkari kewajiban sholat, mengingkari kewajiban puasa dan yang lainnya. Itu yang disepakati kufur, murtad. Adapun tidak mengerjakan sholat, itu masih ada perbincangan di kalangan para ulama. Semata-mata dia tidak mengerjakannya, tetapi tidak mengingkarinya. Sebagian mereka mengatakan kufur orang-orang yang meninggalkan sholat tahawunan karena meremehkan, karena malas-malasan. Kufur ketika dia meninggalkan sholat secara keseluruhan walaupun dia tidak menentang kewajiban sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdu bainana wa bainahumus sholat. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalil yang menguatkan pendapat bahwasanya meninggalkan sholat walaupun tidak menentang kewajibannya itu juga terjatuh dalam kekufuran. Adapun juhud, na'am, disepakati kekufurannya. Seperti dia mengatakan, saya tahu kewajiban sholat itu wajib, ataupun puasa itu wajib, tapi saya belum mampu karena lemahnya imannya dan seterusnya, maka itu bukan juhud namanya. Wa sabbillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bentuk perkara yang menjatuhkan seseorang kepada riddah, kemurtadan adalah mencela Allah dan Rasulnya. Mencela Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Baik jaddan, hazlan atau istihzaan. Baik jaddan, hazlan atau istihzaan. Baik serius ataupun bergurau, main-main atau mengolok-olok. Kama taqaddam, sebagaimana telah berlalu di kitab Tauhid tentang orang-orang yang mencela para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, yang beliau mengatakan bahwasanya tidak pernah kami melihat seperti para qurra kita ini, arhabu butunan, yang paling rakus dalam makan. 6. Wa ajbanu innal liqa, dan paling takut kalau ketemu dengan musuh. Maka turunlah ayat tentang mereka-mereka ini yang menyebutkan kufurnya ucapan mereka. Maka orang tersebut datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bergelantungan di kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Sesungguhnya kami melakukannya, mengucapkannya itu nakhudhu wa nal'ab dalam rangka ya omongan biasa supaya enggak terasa sampai ke tujuan. Nakhudhu wa nal'ab, dan juga bermain-main. Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab dengan firman-Nya, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum." Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayat-Nya, dan juga dengan Rasul-Nya, kuntum tastahzi'un, kalian mengolok-olok? La ta'tadziru, sudah, la ta'tadziru, jangan kalian minta uzur. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan juga ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kalian mengolok-olok? La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum, jangan kalian minta uzur, sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Itu namanya tidak ada bedanya mencela Allah dan Rasul-Nya, baik serius maupun main-main. Main-main saja dihukumi kufur, apalagi serius. Begitu juga juhudi Al-Qur'anil Karim kullihi aw ba'dih, mengingkari Al-Qur'anul Karim baik seluruhnya maupun sebagiannya. Mengingkari Al-Qur'anul Karim baik keseluruhan atau sebagiannya. Wa man i'taqada, begitu juga contoh yang menyebabkan kemurtadan adalah man i'taqada anna ba'dhan nas yajuzu lahul khuruju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kaulatis sufiyyah. Orang yang meyakini bahwasanya sebagian manusia boleh untuk keluar dari syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti hulatus sufiyah, orang-orang yang hulu, ekstrim dari kalangan sufi, yang mereka meyakini boleh untuk keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau kana Musa hayyan." Seandainya Nabi Musa itu hidup, maka tidak boleh bagi dia illat tibai, kecuali dia harus mengikuti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Musa hidup, masih hidup, tidak boleh bagi dia kecuali harus mengikuti aku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang yang meyakini Khadir masih hidup dan dia meyakini boleh bagi Khadir untuk keluar dari syariat Muhammad, maka itu keliru. Wa kadzalika, begitu juga man zaharul musyrikin wa aanahum 'alal muslimin, begitu pula orang-orang yang menolong dan membantu kaum musyrikin untuk menyerang kaum muslimin. Begitu juga orang-orang yang membantu dan menolong kaum musyrikin untuk menyerang kaum muslimin. Wa ghairi dzalika min anwa'ir riddah, dan selain itu dari macam-macam kemurtadan allati tahsulu birtikabi naqidin min nawaqidil Islam al-katsirah, yang terjadi kemurtadan tersebut dengan terjatuhnya seseorang kepada salah satu dari pembatal-pembatal keislaman yang banyak. Seorang terjatuh kepada salah satu dari pembatal-pembatal keislaman yang banyak. Sebagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah memiliki kitab tentang masalah ini yang berjudul Nawaqidul Islam. Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Wa min dzalika, dan di antara hal tersebut, tahkimul qawanin al-wad'iyah, berhukum kepada undang-undang yang dibuat oleh manusia. Tahkimul qawanin al-wad'iyah, berhukum kepada undang-undang yang dibuat oleh manusia, yakni tidak berhukum kepada hukum Islam, tetapi berhukum, bertahkim dengan undang-undang yang dibuat oleh manusia. Mimman yara annaha aslah, bagi orang-orang yang memandang hukum undang-undang buatan manusia itu lebih layak, lebih pantas, lebih bermaslahat. Mimma ja'at bihi syari'atul islamiyah, daripada apa yang datang dengannya syariat Islam. Au annaha musawiyatun laha, atau dia berpendapat bahwasanya hukum undang-undang tersebut sama dengan hukum Islam, sama dengan syariat Islam. Maka dua ini, inilah yang bisa menjatuhkan seseorang kepada kemurtadan. Adapun semata-mata tahkimul qawanin al-wada'iyah, berhukum kepada undang-undang buatan manusia, semata-mata itu tentunya tidak bisa langsung divonis kufur, tidak bisa langsung divonis murtad. Sebagaimana para ulama membagi ataupun merinci permasalahan ini, ya, dihukumi kufur ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah ketika dia berhukum kepada undang-undang tersebut, berpendapat bahwasanya undang-undang tersebut lebih afdal, lebih layak untuk dijadikan hukum daripada syariat Islam. Atau dia menyatakan, berpendapat sama saja perundang-undangan yang ada itu dengan hukum Islam. Adapun dia berhukum dengan undang-undang buatan manusia, tidak berhukum dengan syariat Islam, dalam keadaan meyakini bahwa saya memang sebaik-baik hukum adalah hukum Islam, naam, dan hukum Islam itulah yang terbaik, maka berarti ini dari sisi amalan saja dia kurang, maka hal ini kata para ulama tidak divonis sebagai kufur. Kalau dia walaupun berhukum dengan perundang-undangan tadi, ketika dia menganggap tetap hukum Islam aslah yang terbaik, maka dia tidak divonis sebagai kufur ataupun murtad, atau kafir atau murtad. Dan inilah yang keliru orang-orang khawarij padanya. Kelirunya orang-orang khawarij pada permasalahan ini. Al-khawarij dengan berbagai macam bentuknya, jenis-jenisnya. Mereka menghukumi secara mutlak. Siapa saja yang berhukum dengan hukum selain Allah, buatan manusia, maka divonis sama rata dia telah kufur. Naam. Khanafiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Wa ala hadza. Dan atas dasar ini, fa innahu yumkinu hasrul umur allati tahsulu biha riddah fi ma yali. Dan atas dasar ini, maka memungkinkan untuk meringkas, menyimpulkan perkara-perkara yang menyebabkan terjadinya kemurtadan menjadi empat bagian. Perkara-perkara yang menyebabkan kemurtadan itu ada empat bagian. Yang pertama, al-qaul. Perkara yang menjatuhkan kepada kemurtadan dengan sebab qaul, ucapan. Kaman sabba Allah Ta'ala wa Rasulah. Yang bentuknya ucapan seperti mencela Allah aw Rasulah atau Rasulnya, awil malaika atau mencela malaika, awid da'a an-nubuwah atau mengaku kenabian, mengaku bahwasanya dia seorang nabi, maka murtad. Seseorang yang mengaku menjadi nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia dihukumi murtad. Illa an yatub, kecuali tentunya dia bertaubat. Diminta taubat selama 3 hari, wa illa kutil. Kalau tidak, maka dia dibunuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku. Sangat banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi yang terakhir. Dan itu sesuatu yang bisa dikatakan seluruh kaum muslimin itu mengetahuinya. Seluruh kaum muslimin mengetahuinya, meyakininya bahwasanya Nabi kita Muhammad adalah nabi yang terakhir. Sehingga sangat sulit bagi seseorang yang mengaku menjadi nabi dikatakan belum tegak hujjah atas dia. Nah, hatta orang-orang yang awam yang tidak belajar dalil, dia mengetahui Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, enggak ada lagi nabi setelahnya, sehingga keterlaluan ketika ada orang yang mengaku menjadi nabi. Maka Muhammadun aba ahadin. Naam, Muhammad itu bukanlah, maka na Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukanlah. Ini masyaallah, ini ayat yang sering dibaca. Kapan ayat ini dibaca? Kalau enggak orang-orang maulid nabi itu Isra'ul Mi'raj. Isra' Mi'raj. Cara kebid'ahan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sering dibaca ayat ini. Maka na Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu salah seorang ayah dari salah seorang kalian, akan tetapi dia adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin, dan dia penutup para nabi. Dan sekian banyak dalil yang menunjukkan bahwa si Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir, sehingga kalau ada orang yang mengaku sebagai nabi, maka dia telah terjatuh ke dalam kemurtadan. Awidda'il malghaib, atau orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Ini kebiasaannya mengaku-ngaku dia mengetahui perkara yang gaib, barang yang hilang atau yang lainnya. Nah, wa kadza asyirku billahi ta'ala, begitu juga syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan. Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan. Yang kedua, al-fi'l. Perkara yang menjatuhkan seorang kepada kemurtadan dengan fi'il, perbuatan. Kasujudi lis-sanam wal qabr wa nahwi dzalika, seperti sujud kepada berhala dan juga sujud kepada kuburan dan yang semisalnya. Au ilqa'i al-mushaf, atau melemparkan mushaf. Ini merendahkan mushaf, apalagi masya Allah sebagian orang sampai dilemparkan ke tempat-tempat yang kotor. Au ta'ammudi imtihani, atau sengaja menghinakan Al-Quran. Au mudhaharatil musyrikin, atau membantu orang-orang musyrikin, wa muawanatihim alal muslimin wa ghairi dzalika, membantu dan menolong orang-orang musyrikin untuk mengalahkan kaum muslimin dan selain itu. Yang ketiga, al-i'tiqad. Perbuatan yang menjatuhkan kepada kemurtadan yang sifatnya keyakinan, i'tiqad. Misal seperti i'tiqad syariki lillahi ta'ala, berkeyakinan Allah punya sekutu, punya serikat. Awis sahibah, atau meyakini Allah punya istri. Awil walad, atau meyakini Allah punya anak. Syafiq, apa dalil yang menunjukkan Allah itu enggak punya istri? Apa dalil yang menunjukkan Allah itu enggak punya istri? Abu Harun, siapa Abu Harun nih? Utsman. Apa dalil yang menunjukkan Allah itu enggak punya istri? Ada enggak dalilnya? Fadli. Lama nyarinya nih. Ghifari. Ada enggak dalilnya? Kuasa. Apa maksudnya Allah? Nah, ada dalil khusus, jelas penyebutan sahibatan wala mattakhadha sahibatan wala walada. Jelas Allah menyatakan mattakhadha sahibatan wala walada. Dia tidak menjadikan istri, tidak pula menjadikan anak. Surat apa itu? Al-Jin. Jelas Allah menyatakan mattakhadha sahibatan wala walada. Dia tidak menjadikan istri dan juga tidak menjadikan anak. Dua dalil sekaligus membantah orang-orang yang meyakini Allah punya istri dan punya anak. Nah, Allah enggak punya istri dan tidak punya anak. Atau nah, sehingga Allah enggak punya istri, enggak punya anak, jelas dalam Al-Qur'an. Jelas dalam Al-Quran. Sehingga kalau ada yang menyatakan demikian, berarti dia mengingkari Al-Quran yang sudah sangat jelas. Maka kufur. Sebagaimana kekufuran orang-orang Nasrani. Di antara kekufuran orang-orang Nasrani. Nah, atau mereka justru menjadikan Tuhan. Tuhan bapak, Tuhan ibu, dan Tuhan anak. Au i'tiqadi hilal zina. Atau meyakini halalnya zina. Awil khamr, atau meyakini halalnya khamr. Atau apa? Lebih tepatnya tahrimu ma ahallallah wa tahlilu ma haramallah. Mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Bisa dengan perbuatan atau dengan keyakinan, meyakini halalnya zina atau meyakini halalnya khamr. Beda dia mengkonsumsi khamr dengan waliyazubillah dia terjatuh kepada zina, tapi dia tahu itu haram. Dia tahu itu haram, maka tidak sampai kufur. Maka berbeda antara semata-mata fi'il zina waliyazubillah atau minum khamr waliyazubillah dengan dia meyakini bahwasanya zina itu halal atau zina apa khamr itu halal. Semata-mata melakukan perbuatan ini, maka itu tidak sampai kufur. Kama taqaddam tentang hukuman had bagi para pezina dan hukuman had bagi para peminum khamr. Tidak ada yang di antara mereka yang dihukumi sebagai kufur. Au atau i'tiqadin anna hadiya ghairil anna hadiya ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadyihi. Atau meyakini bahwasanya petunjuk selain nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih sempurna daripada petunjuk beliau. Meyakini bahwasanya petunjuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih sempurna daripada petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Sangat jelas sering kita bawakan dalam mukaddimah, wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayo dilatih tangannya. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, asyak, keraguan. Ka'an yasukka fi hurmati ma ujmi'a ala hillih. Yang keempat, keraguan, seperti dia ragu haramnya apa yang telah disepakati kehalalannya. Ragu pada keharaman apa yang telah disepakati kehalalannya. Au hilli ma ujmi'a ala hurmati. Atau ragu kehalalan apa yang telah disepakati keharamannya. Wa mithlihi, dan yang semisalnya, la yajhaluhu likaunihi nasya'a bainal muslimin. Dan yang semisalnya, yang dia enggak mungkin bodoh padanya. Dan yang semisalnya, yang la yajhaluhu maknanya yang seseorang itu enggak mungkin enggak tahu yang seseorang enggak mungkin dia enggak tahu permasalahan ini, dikarenakan dia tumbuh berkembang di tengah-tengah kaum muslimin. Kecuali kalau dia baru masuk ke dalam Islam, dia tidak mengenal yang seperti ini, maka mungkin ada uzur. Tetapi dia tumbuh besar di tengah-tengah kaum muslimin, nah, kemudian dia ragu kehalalan yang telah disepakatinya halal, dia ragu jangan-jangan haram atau sebaliknya. Khonafiddin a'azzani Allah wa iyyakum, al-mas'alatu tsalitsa. Permasalahan yang terakhir, yang ketiga, al-ahkam al-muta'alliqatu birriddah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan kemurtadan. Al-ahkam al-muta'alliqatu birriddah. Yang pertama, al-mukrah, orang yang terpaksa. Ini tersemacam kesimpulan dari yang telah berlalu dan juga tambahan. Orang yang terpaksa, idza nataqa bima yujibu riddatahu bisababil ikrah fa innahu la yuhkamu bil birtidadi. Orang yang terpaksa jika dia mengucapkan apa yang menyebabkan dia murtad dengan sebab keterpaksaan tersebut, maka dia tidak dihukumi murtad. Liqaulihi ta'ala illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa sementara hatinya tenang dengan keimanan. Sudah berlalu sebagaimana kisah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Kama taqaddam. Yang kedua, al-murtad, orang yang murtad, yustatabu thalathata ayyam, dimintai taubat 3 hari. Fa in taba, kalau dia bertaubat maka dibebaskan dia, wa illa qutil, kalau tidak maka dia dipenggal lehernya, dibunuh. Wa qatluhu lil imam aw naibihi, dan pembunuhannya itu haknya imam atau wakilnya. Kama madha bayanu dzalika, sebagaimana telah berlalu penjelasan hal tersebut. Yang ketiga, al-murtad. Al-murtad yumna'u minat tasarrufi fi malihi. Orang yang murtad itu dilarang untuk mengelola hartanya. Al-murtad yumna'u minat tasarrufi fi malihi. Orang yang murtad itu dilarang, dicegah dari mengelola hartanya. Fa'in aslama, kalau dia masuk Islam lagi, mukkina minat tasarrufi fi, maka dia diberi keleluasaan untuk mengelola hartanya. Dia diberi keleluasaan untuk mengelola hartanya. Wa in mata ala riddatihi, dan jika dia mati di atas kemurtadannya, au kutila, atau dia dibunuh murtaddan, dalam keadaan murtad, famaluhu fai'un li baiti malil muslimin, maka hartanya menjadi harta fai' bagi atau untuk baitul mal al muslimin. Li'annahu la waritha lahu, dikarenakan dia tidak memiliki ahli waris. Li'annal muslim la yarithul kafir, dikarenakan orang muslim tidak mewarisi orang kafir. Wa la yarithuhu ahadun minal kufar, dan tidak ada seorang pun dari orang kafir yang mewarisinya. Li'annahu la yuqarru ala riddatihi, dikarenakan dia tidak diakui di atas kemurtadannya. Dan ini tentunya ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, pembunuhannya kalau dia dibunuh enggak mau tobat diserahkan kepada imam. Dan yang kedua, ini kalau negara tersebut menerapkan hukum Islam. Itu kalau negara tersebut menerapkan hukum Islam. Kalau negara yang tidak menerapkan hukum Islam, ya tentunya gimana yang murtad? Ya lain hukumnya, ya khana fiddin rahimani wa rahimakum. Namanya mereka tidak menerapkan hukum Islam. Seperti di negara kita tentunya apa? diberi kebebasan, diberi kebebasan ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah, seseorang biasanya untuk memilih agama. Benar enggak dia? Diberi kebebasan untuk memilih agama, dia mau agama ini dan seterusnya. Maka tentunya enggak boleh person-person ataupun golongan atau ormas, kelompok, kemudian tahu-tahu dia murtad, ayo kita bunuh. Enggak boleh. Itu semuanya diserahkan kepada penguasa. Kalau terjadi yang demikian, maka akan terjadi fawda, wafasad, kekacauan dan kerusakan yang akbar, yang lebih besar, yang berbahaya. Ini qul hadin rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat, al-murtad la yughassal. Orang yang murtad itu enggak dimandikan. Wala yusalla alaihi, dan tidak disolatkan. Tidak dimandikan, tidak disolatkan. Wala yudfanu ma'al muslimin, dan tidak dikuburkan bersama kaum muslimin. Tidak dikuburkan bersama kaum muslimin. Idza kutila ala riddatihi, kalau dia dibunuh, na'am, di atas kemurtadannya, maka tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Di mana dikuburkannya? Ya terserah, namanya orang-orang yang kafir itu tidak punya kehormatan dalam Islam secara hukumnya, maka ditanam begitu saja. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, ditanam, dikuburkan begitu saja di mana saja. Nam, supaya apa? Kenapa dikuburkan, ditimbun, supaya bangkainya tidak memadorotkan orang yang hidup, itu saja. Nah, bukan karena dia punya kehormatan. Nah, cari lubang mana saja yang agak dalam terbuka, lempar dia di tempat tersebut. Dalilnya ya khana fidun rahimani wa rahimakumullah, korban-korban kaum kufar Quraisy, perang Badar. Nah, dilemparkan saja di sumur Badar ya khana fidun rahimani wa rahimakumullah. Enggak dikuburkan secara sebagaimana kaum muslimin, tapi cari lubang mana saja yang bisa naruh dia. Yang penting tidak berbau bangkainya. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, dikarenakan mereka tidak punya kehormatan. Nah, adapun kaum muslimin, mukmin, dia punya kehormatan, hayyan wa mayyitan, baik ketika dia hidup maupun ketika dia mati. Kaum muslimin mukmin punya kehormatan selama baik dia hidup maupun ketika dia telah mati. Makanya ketika disebutkan, ketika adab-adab memandikan jenazah, mengurus jenazah, itu enggak boleh kasar-kasar. Nah, enggak boleh kasar-kasar walaupun dia telah mati. Jangan sampai apa? Ada tulang-tulang yang retak, yang patah gara-gara terlalu kasar. Nah, bahkan ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, berdiri di atas kuburannya, bukan bangkainya, kuburannya, enggak boleh. Itu menunjukkan punya kehormatan. Seorang mukmin itu hayyan wa mayyitan, baik ketika dia masih hidup maupun telah mati. Adapun orang-orang kafir, la hurmata lahu, dia tidak punya kehormatan. Yang kelima, yang terakhir, yatahsulu taubatul murtad biityanihi bisyahadatain. Tercapai taubatnya orang yang murtad dengan dia mengucapkan kembali dua kalimat syahadat. Nah, tercapai taubatnya orang yang murtad dengan dia mengucapkan kembali dua kalimat syahadat. Yang ma'ruf, yang pernah murtad ataupun mengaku menjadi nabi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertaubat, adalah seorang yang mengaku nabi yang bernama Tulaihah. Tulaihah Al-Asadi. Enam, dia mengaku menjadi nabi, kemudian dia bertaubat, dan baik taubatnya, dia pun berperang bersama kaum muslimin, dan bagus keislamannya. Tulaihah Al-Asadi. Li umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan keumuman ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau mereka telah mengucapkannya, maka terjaga dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. 6. Ini menunjukkan sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, menunjukkan yang jadi ibroh itu adalah qaul. Yang jadi ibroh seorang itu muslim atau tidak, telah masuk Islam atau tidak, adalah qaul. Adapun hatinya diserahkan kepada Allah tabaraka wa taala. Wa man kanat riddatuhu bisababi juhuri syai'in min umurid din fa taubatuhu ila janibil ityan bis syahadatain iqraruhu bima jahada wa ankara wa ruju'uhu amma kafara bih. Naam, adapun kalau murtadnya dengan sebab dia mengingkari sesuatu dari perkara-perkara agama, maka taubatnya kepada sisi dua kalimat syahadatnya adalah mengikrarkan, mengakui bahwa dengan apa yang telah dia tentang dan dia ingkari, dan dia rujuk darinya, dari apa-apa yang dia melakukannya yang menyebabkan dia kufur. Nah, ini secara ringkas tentang ar-riddah. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita masuk pada yang ke berapa? Kok kayaknya lewat ya? Bab 8 ya? Minta riddah bab 8. Hah? Terus kok ini langsung 12 ya? Punya yang salah. Antum bisa bab 8 berapa? 12 juga. Loncat kali. Kok ada celahnya? Nomor. Hah? Habis bab 8 berapa? Hah? Apa? 12-nya apa? Bab ya? Apa kitab ya? Oh, kitab. Sorry, kitab yang baru berarti ya. 6. Tak kira bab yang ke-9. 6 keliru apa? Ganti kitab. Berarti dengan ini, dengan bab yang ke-8 ini selesai kitabul hudud. Bab yang berikut atau kitab yang berikutnya, kitab yang ke-12, masuk pada kitabul aiman wan nuzur, kitab tentang sumpah dan nazar-nazar. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu alaihi wa sallam.